Oke, 11 virus kegagalan saat memulai bisnis. Apa yang kita bahas dari sini sebetulnya adalah salah satu bagian atau cuplikan dari Super Business Rich. Dan intisari daripada workshop ini adalah bagaimana agar bisnis atau agar Anda bisa memilih bisnis, memulai bisnis, ataupun jika Anda merencanakan untuk memfranchisekan bisnis Anda, Anda bisa belajar hanya dalam waktu 3 hari. Nah, hari ini saya akan share secara detail bagaimana kesalahan-kesalahan ini ternyata sangat menular dan akhirnya menjadi sulit untuk diatasi jika sudah terlambat. Nah, bayangkan ya, virus ini virus yang dulunya kecil, sederhana, tapi bisa menjadi besar. Tujuan saya menunjukkan 11 kesalahan ini basically adalah agar Anda memiliki kesempatan untuk mengobati bisnis Anda dari virus ini. Dan juga memulai bisnis ini dengan lebih damai, lebih bahagia, lebih penuh semangat, dan yang pasti sangat-sangat menguntungkan. Nah, apa ciri-ciri bisnis yang terkena virus? Satu, penjualannya mulai menurun atau tidak bisa diprediksi. Anda tidak bisa memprediksi bulan depan omset saya naik atau turun ya, atau profit saya besok bagus apa jelek. Anda nggak bisa memprediksi. Yang kedua, profit mulai menipis, marginnya semakin tipis. Kemudian Anda mulai tidak tahu bagaimana cara mengatasi profit yang makin menipis ini. Kemudian tim mulai tidak termotivasi, semangatnya mulai kendur, semangatnya mulai menurun. Ciri yang lain adalah pelanggan mulai pindah ke kompetitor karena dibawa oleh karyawan yang mengundurkan diri. Kemudian Anda bekerja lebih keras daripada karyawan. Karyawannya pulangnya on time, Anda pulangnya paling telat. Anda sering baca buku, ikut seminar, tapi setelah itu nggak tahu cara implementasinya. So, singkat kata, sebetulnya virus ini menyerang 3 resources Anda. 3 sumber daya Anda yang paling vital. Pertama adalah waktu. Kedua adalah tim. Yang ketiga adalah money. Jadi, kalau ditanya problem dalam bisnis banyak nggak? Nggak, cuma 3. Problem Anda nggak punya waktu. 2, Anda nggak punya tim yang baik atau yang efektif. Yang ketiga, Anda tidak making enough money. Apa konsekuensi yang paling logis apabila virus ini tidak segera dibasmi di dalam bisnis Anda? Konsekuensi pertama adalah bisnis Anda menjadi unflexible atau tidak fleksibel, terutama saat menghadapi competition. Yang kedua, bisnis mulai sakit-sakitan tanpa tahu ini penyebabnya apa. 3, mulai frustrasi dan akhirnya Anda sebagai business owner hilang motivasi. Yang keempat, motivasi yang menurun tadi mulai menular kepada anggota tim yang lainnya. Yang terakhir, yang kelima, Anda sebagai leader, sebagai pengusaha akhirnya menjadi lengah. Karena apa? Kehilangan fokus. Maka 11 virus ini adalah virus yang paling penting untuk Anda ketahui. Virus pertama, saat Anda memulai bisnis, Anda membeli pekerjaan, bukan membeli bisnis. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Memulai bisnis bukan karena bisnis ini bisa berjalan tanpa Anda, tapi sekarang Anda menjadi karyawan perusahaan itu sendiri. Padahal tujuan utama Anda bisnis kan bukan untuk bekerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi sebagai pengusaha yang bisa melihat bisnis bekerja, berkembang, bertumbuh, ada atau tanpa Anda di dalamnya. Anda memang harus terlibat pada operasional harian, awal-awalnya, tapi tidak selamanya. Tujuan utama Anda membangun bisnis bukan untuk menjalankan bisnis, tapi untuk membangun bisnis. Jadi, virus pertama ini menghambat Anda untuk work on the business, bukan in the business.